Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Qayyumus samawati wal ardin. Wadhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa adaban wa tawfiqan wa hudan wa rahmatan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshya' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk ke pembahasan baru dari kitab Ta'jilun Nada. Pembahasan An-Nakhiratu wal Ma'rifah. Pada halaman 90. Kita sudah selesai membahas pembahasan yang sebelum ini tentang adawatu asyart. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, an-naqiratu wal ma'rifah. Qala al-muallifu Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan. Faslun. Al-ismu dorbani nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin ka rajulin aw muqaddarin ka syamsin wa ma'rifatun wa hiya sittatun. Pasal baru yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala tentang pembagian isim jika ditinjau dari ta'rif dan tankir, maka terbagi menjadi dua. Ada dua macam isim. Yang pertama adalah nakiratun. Beliau sebutkan nakirah terlebih dahulu, Allahu ta'ala alam biswad, karena madhab dari jumhur ulama ahli nahwu bahwasanya nakirah itu adalah aslun dan ma'rifah itu adalah far'un. Nakirah itu hukum asal dan ma'rifah itu adalah cabang dari hukum asal. Ini pendapat jumhur. Dan juga pendapatnya Sibawai. Apa itu isim nakirah yang didefinisikan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi? Dan nanti kita sebutkan tentang definisi yang lebih mendekati kebenaran daripada nakirah. InsyaAllah ta'ala. Nakiratun wa huwa ma sya'a fi jinsin mawjudin ka rajulin au muqaddarin ka syamsin. Isim nakirah ialah isim atau suatu kata benda yang penggunaan maknanya itu berlaku untuk seluruh person yang ada di dalam jenisnya. Namun nakirah itu cuma menunjukkan jumlah yang satu. Jadi secara jenisnya dia mencangkup seluruh person yang termasuk anggota dari jenis tersebut, namun yang dibutuhkan hanya satu saja. Itu adalah isim nakirah. Fi jinsin mawjudin. Di mana isim nakirah ini itu kan berserikat di dalam makna isim tersebut itu setiap individu yang termasuk dari jenis isim itu. Berarti secara fakta, secara realita, isim ini haruslah berbilang atau berjumlah banyak. Ya tidak? Seperti rojul. Rojulun ini kan suatu isim nakirah. Berarti isim ini itu mencangkup seluruh person atau individu yang disebut dengan rojul. Ya tidak? Baik itu Muhammad, Hamzah, Usamah, Abu Bakar, Umar, Utsman, setiap orang yang mana itu termasuk daripada rojul, maka termasuk di dalam cangkupan isim nakirah ini. Ya tidak? Siapapun itu. Maka ini namanya masya'a fi jinsin mawjudin. Yakni suatu kata benda yang penggunaannya itu berlaku untuk seluruh person yang tercangkup di dalam jenisnya. Namun yang ditunjukkan berapa rojul itu? Satu, dua, atau tiga, atau lebih? Cuma satu saja kan? Jadi rojul itu cuma satu saja maksudnya, tapi satu ini itu ghairu muayyan, tidak tentu siapa. Yang jelas siapapun itu yang disebut dengan rojul. Namun jumlahnya berapa? Satu. Faham ya? Ini definisi nakirah yang mawjud menurut Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi. Au muqaddar, atau ditakdirkan bisa berbilang. Kasyamsin. Kasyamsin. Seperti matahari, asyams. Syamsun itu isim nakirah. Ya tidak? Karena tidak ada alif dan lam, maka dia nakirah. Syamsun. Dengan menggunakan tanwin. Berarti isim ini itu adalah masya'a fi jinsin. Ya, ini suatu isim yang penggunaannya berlaku untuk seluruh person yang termasuk jenis daripada syams. Ya tidak? Namun faktanya matahari itu ada berapa di kehidupan nyata? Ada satu. Ya tidak? Cuma ada satu. Tapi ini tetap disebut dengan nakirah. Karena apa? Karena ya, kita itu mentakdirkan kemungkinan keberadaan matahari itu bisa berbilang. Jadi kemungkinan matahari itu lebih dari satu itu ada atau tidak? Bisa, ada. Maka apa? Maka ya, syamsun itu disebut dengan masya'a fi jinsin muqaddarin. Ya, yakni suatu isim yang penggunaannya itu berlaku untuk seluruh person yang termasuk jenisnya, namun ditakdirkan kemungkinan keberadaannya di dunia nyata itu ada. Bisa banyak, ditakdirkan kemungkinannya ada, meskipun dia itu cuma satu. Taib. Wa ma'rifatun wa hiya sittatun, dan isim ma'rifah dia ada enam. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi untuk mengawali pembahasan an-naqiratu wal ma'rifah. Taib. Sebelumnya ingin saya jelaskan atau ingin saya sebutkan terkait dengan ta'rif atau definisi dari isim nakirah. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi isim nakirah. Setiap orang memiliki definisi masing-masing di dalam isim nakirah. Jadi mereka memiliki lafad-lafad tertentu, definisi tertentu untuk mendefinisikan isim nakirah dan juga ma'rifah. Namun definisi tersebut sejatinya belum mewakili, atau kita katakan seluruh definisi tersebut tidaklah mewakili mahiyatu syai', yakni hakikat daripada isim nakirah dan ma'rifah yang sebenarnya. Oleh karenanya Ibnu Malik rahmatullahi alaihi itu mengatakan sebagaimana dinukil di dalam kitab Hamul Hawami, man ta'arrada li haddihima ajiza anil wusuli ilaihi duna istidrakin alaih. Barang siapa yang mencoba untuk mendefinisikan isim nakirah dan ma'rifah, maka dia tentu akan putus asa, akan kecewa. Dia tidak mungkin untuk bisa menemukan definisi yang tepat, sedangkan dia tidak tahu definisi tersebut. Ini perkataan Ibnu Malik rahmatullahi alaihi. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Beliau beralasan. Karena isim itu ada kalanya dia itu ma'rifah secara makna, namun nakirah secara lafad. Ini yang pertama. Jadi ada suatu isim, dia itu secara makna apa? Ma'rifah. Namun secara lafad dia apa? Nakirah. Dicontohkan oleh para ulama kita, kana dzalika aman awwala wa awwala min amsi. Kana dzalika aman awwala wa awwala min amsi. Kata aman itu nakirah apa ma'rifah secara lafad? Nakirah, karena dia ada tanwin, ya tidak? Am. Itu artinya apa? Tahun. Di sini aman itu statusnya sebagai khobar kana. Kana dzalika aman. Maka dia nakirah secara lafad, ya tidak? Tapi maknanya ma'rifah. Karena am yang dimaksud di sini tahunnya itu adalah tahun yang sudah kita ketahui. Yakni apa? Tahun sebelum tahun kamu. Yakni tahun lalu. Berarti kalau sudah diketahui tahun lalu, ini ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah, karena sudah diketahui. Tapi secara lafad apa? Nakirah. Ya tidak? Jadi yang pertama, ada suatu isim yang dia secara makna itu ma'rifah, tapi secara lafad nakirah. Yang kedua, sebaliknya. Ada isim yang secara makna nakirah, tapi secara lafad ma'rifah. Kebalikannya. Seperti lafad Usamah. Usamah itu artinya adalah singa. Nah, Usamah ini secara makna nakirah, karena dia itu mencangkup seluruh singa. Seperti Asadun. Makna Asadun itu berarti boleh untuk kita berikan kepada singa yang ada di Ragunan, atau singa yang ada di Afrika, atau singa yang ada di hutan belantara yang lain. Ya tidak? Dengan lafad apa? Asadun. Jadi mencangkup seluruh hewan yang disebut dengan singa. Demikian pula dengan Usamah. Usamah pun apa? Mencangkup seluruh hewan yang disebut dengan singa. Karena Usamah adalah nama lain daripada singa. Namun Usamah ini secara lafad ma'rifah. Usama secara lafad apa? Ma'rifah. Kenapa? Karena dia pertama mamnu' minas sarf. Gak boleh kita katakan Usamatun, tapi apa? Usamatu. Berarti dia secara lafad itu sama seperti Tolha. Seperti isim alam yang ada ta'nis di dalamnya. Ya tidak? Berarti Usamah ini secara lafad apa? Ma'rifah. Yang kedua, karena dia tidak boleh dimasuki alif dan lam. Al-Usamah boleh tidak? Tidak boleh. Padahal isim nakirah salah satu tandanya itu adalah bisa dimasuki alif dan lam. Ya. Kemudian dia bisa dijadikan sebagai mubtada. Jadi Usamah boleh dijadikan sebagai mubtada. Padahal isim nakirah boleh tidak dijadikan sebagai mubtada? Boleh dengan syarat. Tidak boleh secara mutlak, tapi boleh dengan syarat. Maka Usamah itu adalah isim nakirah secara makna, namun ma'rifah secara lafad. Kemudian ada isim yang mana boleh dikatakan nakirah, boleh dikatakan ma'rifah. Jadi dua-duanya boleh masuk. Seperti apa? Dhullam al-jinsiyah. Suatu isim yang mana dia kemasukan alif lam al-jinsiyah. Seperti misalkan, innal insana lafi khusrin. Al-insan ini adalah isim yang kemasukan alif lam al-jinsiyah. Dia itu maksudnya apa? Seluruh manusia, ya tidak? Karena alif lam itu al-jinsiyah. Jadi setiap orang yang disebut dengan insan masuk di dalam ayat ini. Jadi setiap manusia itu benar-benar di dalam kerugian tanpa terkecuali, baru di istisna setelahnya, kecuali yang Allah sebutkan setelahnya. Tapi kata al-insan itu berarti isim yang mencakup seluruh person. Maka dilalahnya ini adalah nakirah. Tapi secara pelafatannya itu apa? Ma'rifah. Ya tidak? Maka karena hal inilah Ibnu Malik itu menyebutkan wa idza kanal amru kadzalika fa ahsanu ma yatabayyanu bihi al ma'rifatu dzikru aqsamiha mustaqsatan. Maka jika demikian halnya, bahwasanya tadi ada isim yang dikatakan ma'rifah secara makna, nakirah secara lafaz, atau sebaliknya ada yang boleh dikatakan dua-duanya, maka kita sekarang bingung mendefinisikan nakirah dan ma'rifah itu apa. Ya tidak, dengan definisi tadi itu kurang sesuai, karena definisi tadi itu belum mewakili semua hakikat daripada isim nakirah dan ma'rifah. Maka dikatakan oleh beliau bahwasanya yang paling bagus untuk mendefinisikan isim nakirah dan ma'rifah ialah dengan menyebutkan contoh. Dengan menyebutkan apa? Contoh. Makanya beliau menyebutkan sifat-sifat isim nakirah dan juga contoh isim ma'rifah di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Nakiratun qabiru al-mu'athiro awakiyun mauqiyama qaddukiro wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wahinda wabni walhulami walladhi. Nah, itu kan ta'rif dari siapa? Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Alfiyah, ya, mengenai isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah itu apa kata Ibnu Malik? Adalah isim yang bisa menerima alif dan lam. Dan alif dan lam ini mempengaruhi dia menjadi isim ma'rifah. Tadinya nakirah, kemasukan alif dan lam menjadi ma'rifah. Atau yang mewakili status dari alif dan lam, yakni dhu. Kemudian beliau menyebutkan contoh dari ma'rifah, wa ghairuhu ma'rifatun kahum, wadhi, wahinda, wabni, walgulami, walladhi. Kahum berarti isim domir, dhi berarti isim isyarah, wahinda berarti alam, wabni berarti mudhof ilal ma'rifah. Ya, wal gulam berarti al muhallabi al, ada alif dan lam, alladhi berarti isim mausul. Berarti beliau menyebutkan apa? Contoh dan sifat dari isim nakirah dan ma'rifah, tidak menyebutkan definisinya secara hakikatnya. Karena dikatakan oleh beliau bahwasanya mendefinisikan isim nakirah dan ma'rifah dengan definisi yang kita inginkan secara mahiyahnya, hakikatnya, itu sangat sulit, ya, karena hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Fahim tum? 6. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-ismu bi'tibari at-tankiri wa ta'rifi dorbani. Isim jika ditinjau dari segi at-tankir, nakirah, wa ta'rif dan ma'rifahnya, dorbani, terdiri dari dua macam. Al-awwalu nakiratun, yang pertama adalah isim nakirah. Al-thani ma'rifatun, yang kedua adalah isim ma'rifah. Fan-nakiratu, isim nakirah itu apa? Dikatakan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, ma sya'a fi jinsin mawjudin au muqaddarin. Yakni suatu isim atau kata benda yang penggunaannya itu berlaku untuk seluruh person di dalam jenisnya, baik jenisnya ini ada secara realita atau kita takdirkan. Ay an-nakiratu ismun yadullu ala wahidin walakinnahu ghairu muayyanin. Nakirah ialah suatu isim yang menunjukkan jumlah satu. Jadi bilangan isim nakirah itu berapa? Satu. Jadi kalau isim nakirah disebutkan, maksudnya yang diinginkan berapa? Satu. Tapi satu ini ghairu muayyan, tidak tentu siapa. Yang jelas yang tercakup di dalam makna isim tersebut itu masuk di dalam ya penyebutan isim nakirah tadi. Li'annahu fardun sya'i'un fi afrodil jinsi. Karena itu adalah suatu individu yang mencakup seluruh person di dalam jenisnya. Fa kalimatu talib. Misalkan seperti kalimat talib. La tadullu ala talibin muayyanin. Kalimat talib ini apakah menunjukkan talib tertentu yang kita inginkan? Maksudnya talib ini adalah talib yang ma'rifah, yang sudah kita ketahui. Menunjukkan tidak? Tidak. Tapi talib ini adalah suatu isim yang berserikat di dalamnya person-person yang sangat banyak, selagi itu disebut dengan talib. Ya tidak? Li'annahu lafdun syai'un fi jami'i afrodit tulab. Karena itu adalah suatu lafad yang mencangkup seluruh person, yang mana person-person tersebut disebut sebagai at-tulab. Min Zaidin, seperti Zaid. Wa Amrin, Amr. Wa Bakrin, wa ghairihim, seperti Zaid, Amr, Bakar, dan selainnya. Kalau Zaid, Amr, Bakar itu adalah talib, maka kata talib ini tidak menunjukkan Zaid saja, tidak menunjukkan Amr saja, tidak menunjukkan Bakar saja, tidak menunjukkan Muhammad saja, tapi semua yang disebut dengan talib itu termasuk tercakup maknanya di dalam kata talib. Ya tidak? Naam. Namun yang diinginkan berapa jumlahnya? Satu saja. La yakhussu fardan bi'ainihi. Maka kata talib itu tidak menentukan suatu person tertentu, misalkan Bakar saja atau Muhammad saja, tidak. Bahkan talib itu mencangkup seluruh person, ya, yang mana person-person tersebut itu disebut dengan talib. Wa hadzal jinsu naw'ani, dan jenis nakirah ini ada dua. Jinsun mawjudun fil khariji ta'adduduhu, yakni suatu jenis nakirah yang mana bersifat plural atau berbilang atau banyak secara fakta. Jadi secara fakta isimnya itu banyak, memang ada banyak. Kalaf di rojulin, seperti lafad rojul. Rojul ada banyak tidak di alam semesta? Ada banyak, miliaran bahkan triliunan. Allahu ta'ala alam biswab. Kata rojul maka mencakup seluruh person yang disebut dengan rojul. Dari Syekh Akmal, Syekh Rujiantara, Syekh Ilham, semuanya masuk di dalam kata apa? Rojul, selagi memang disebut dengan rojul. Maka suatu lafad yang mencangkup setiap person yang disebut dengan rojul. Berarti ada banyak atau cuma satu? Ada banyak. Wa talib, dan juga talib. Wa kitab, dan juga seperti kitab. Kitab ada banyak. Fa kullun minha syai'un fi jinsir rijali wa tullabi wal kutubi. Maka kalimat itu adalah kalimat yang mencangkup setiap person yang ada di dalam ar-rijal, at-tullab, dan al-kutub. Wa ta'adduduhu fil khariji mawjudun wa musyahad. Dan jumlahnya itu ada banyak dalam kehidupan yang nyata dan kita saksikan bersama. Artinya memang rojul itu ada banyak ya. Demikian pula kutub atau kitab itu ada banyak, talib itu ada banyak, dan kita saksikan di kehidupan yang nyata. Maka ini jenis yang pertama, yang mana secara fakta isim nakirah itu ada banyak. Yang kedua, jinsun muqaddarun wujudu ta'addudihi fil khariji. Yani suatu isim yang ditakdirkan itu bisa berbilang di kehidupan yang nyata. Jadi suatu isim yang ditakdirkan bisa plural, bisa jamak dalam kehidupan yang nyata. kasyamsin, seperti matahari, asyams. Fa innaha mawdu'atun lima kana kaukaban nahariyan yuzilu duhuruhu wujudal layli. Apa itu yang disebut dengan asyams? Apa itu matahari? Ialah suatu benda langit atau bintang yang mana cahayanya itu menyingkap gelapnya malam. Ya tidak? Yang kita ketahui bersama. Ini namanya apa? Matahari. Fahakuha antasduko ala muta'addidin. Maka dia memiliki hak untuk dinakirohkan, dan maknanya pun sekarang bisa muta'addid. Artinya dia itu bisa ditakdirkan memiliki teman-temannya. Jadi bisa berbentuk plural secara takdir nakiroh. Kama anna rojulan kadzalika, sebagaimana rojul yang sudah kita sebutkan, maka rojul ini itu mencangkup seluruh person atau individu yang disebut dengan rojul. Wa innama takhallafa dzalika min jihati adami wujudi afrodin lahu fil khariji. Namun kita sebut bahwasanya syams itu adalah nakiroh. Masya'a fi jinsin muqaddarin, yang ditakdirkan karena apa? Karena nakiroh. Karena syams itu tidak memiliki syarat nakiroh yang muta'adid secara fakta. Jadi syams yang kita sebut tadi itu dalam kehidupan nyata ada berapa? Cuma ada satu. Maka dia tidak memiliki afrod yang lain. Hanya saja kita takdirkan bahwasanya syams ini itu adalah sesuatu yang bisa berbilang. Faham ya? Walau wujidat lakana hadal lafdu salihan laha. Andai kata ada syams yang lain, andai kata ada matahari yang lain, maka syams ini bisa dikatakan nakiroh secara apa? Secara mawujud. Memang ada secara nyata. Naam. Taib. Jadi intinya bahwasanya isim nakiroh itu ada dua macam, ada nakiroh yang wujudnya muta'adid secara fakta, ada yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan ini juga disebut dengan nakiroh, tapi nakiroh yang wujudnya itu muqaddar. Kemudian beliau menyebutkan, wan nakirotu laha alamatani. Wan nakirotu laha alamatani. Al-awwal, antakbala al ay alif wal lam wa tu'athiru fiha at-ta'rifu. Isim nakiroh itu bisa kita kenali dengan dua tanda, dua macam penanda. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam bait Alfiyah. Yang pertama, isim nakiroh bisa kemasuki alif dan lam. Dan syaratnya alif dan lam ini itu bisa mempengaruhi status nakirohnya sekarang menjadi ma'rifah. Mithlu kitab. Kitabun nakiroh apa ma'rifah? Nakiroh. Kalau kita tambahi alif dan lam menjadi apa? Alkitab. Sekarang jadi apa? Alkitab ma'rifah. Pertama apa? Kitabun nakiroh. Ketika ditambahi alif dan lam menjadi apa? Ma'rifah. Ya tidak? Menjadi ma'rifah sekarang. Alkitab. Berarti alif dan lam ini mempengaruhi status kitab yang tadinya nakiroh menjadi ma'rifah tidak? Bisa. Berarti kitab ini adalah isim nakiroh. Karena ketika kemasuki alif dan lam, dia menjadi ma'rifah. Karena ada isim yang ketika dia dimasuki alif dan lam, dia itu statusnya gak berubah. Seperti apa? Abbas. Abbas nama orang. Alam. Alam nakiroh apa ma'rifah? Alam nakiroh apa ma'rifah? Ma'rifah. Abbas boleh ditambahi alif dan lam menjadi al-Abbas. Statusnya jadi apa sekarang? Tadinya ma'rifah tetap ma'rifah. Alif lamnya itu yang mempengaruhi atau alamnya tetap dalam kondisi semula? Alamnya tetap dalam kondisi semula. Berarti alif lam ini namanya alif lam az-zaidah. Alif lam yang cuma tambahan saja. Faham ya? Jadi alif lamnya buat tambahan saja. Berarti alif lam yang tidak mempengaruhi isimnya itu berubah status. Faham? Berarti Abbas nakiroh apa ma'rifah? Ma'rifah. bukan nakirah, paham ya? Naam. Berarti isim nakirah itu adalah suatu isim yang mana kalau dimasuki alif dan lam, maka alif dan lam ini mempengaruhi status nakirahnya sekarang menjadi apa? Menjadi ma'rifah. Naam. Taib. Sebenarnya ada iktirad juga. Ada iktirad ya terkait hal ini. Namun kita tidak panjang lebarkan ya. Taib. Karena ada isim-isim nakirah yang mana isim nakirah tersebut malah enggak boleh dimasuki alif dan lam. Ada isim-isim nakirah yang mana isim-isim nakirah tersebut malah tidak boleh dimasuki alif dan lam. Tidak kita sebutkan. Taib. Yang jelas salah satu penanda nakirah itu kalau dia kemasuki alif dan lam, maka alif dan lam ini mempengaruhi status nakirah sekarang menjadi ma'rifah. Berarti yang semulanya tidak ada alif dan lam ini disebut dengan nakirah. Mithlu kitabun rajulun taqulu ar-rajulu suja'un, maka ar-rajulu sekarang menjadi ma'rifah. Ar-rajulu mubtada'un marfu'un wa la maturaf fihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Al-kitabu jadidun, al-kitab sekarang juga menjadi mubtada. Tanda yang kedua, ma taqa'u mauqi'a ma yaqbalu alif wal lam. Yani suatu isim yang mana isim tersebut itu berada pada suatu tempat yang bisa menerima alif dan lam. Mithlu dhu, seperti kalimat dhu bimakna sahib. Dhu itu maknanya adalah sahib, yang memiliki. Nahwu ja'a dhu ilmin, telah datang orang yang punya ilmu, ay sahibu ilmin. Maka dhu ini disebut dengan isim nakirah. Fadhu nakiratun, wahiyala takbalu alif wal lam. Dhu ini tidak menerima alif dan lam. Lakinnaha waqi'atun mauqi'a ma yaqbalu alif wal lam wa hiya sahib. Namun dhu ini itu berada pada suatu tempat, berada pada suatu isim yang mana isim ini bisa menerima alif dan lam. Karena dhu maknanya apa? Sahib. Sahib ini nakirah apa ma'rifah? Nakirah karena tidak ada alif dan lam. Karena sahib ini kalau kita masuki alif dan lam boleh tidak? Boleh. Dan sahib ini ketika dia dimasuki alif dan lam, nakirahnya jadi ma'rifah atau tidak? Iya. Berarti sahib ini isim nakirah yang bisa menerima alif dan lam. Maka setiap isim yang serupa dengan sahib itu juga isim nakirah. Seperti apa? Zu. Maka zu ini kenapa kok nakirah? Karena dia serupa dengan sahib. Maka status nakirahnya zu itu dengan kias. Dengan apa? Kias. Mengkiaskan isim nakirah yang asli bahwasanya tempatnya, illahnya dia dipakai oleh zu. Faham ya? Naam. Taib. Wa qawluhu wa ma'rifatun wa hiya sittatun. Dan berkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, dan ma'rifah itu ada enam. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Sebenarnya masih ada ma'rifah yang lain. Nanti ta'liknya ada disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan. Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in mu'ayyanin. Ma'rifah itu apa? Yani suatu isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Yang sudah ditentukan. Yang sudah dimaksudkan. Itu adalah isim ma'rifah. Yang sudah diketahui oleh diri kita dan dimaksudkan itu, diniatkan itu, maka itu adalah isim ma'rifah. Seperti Muhammad. Muhammad. Isim ma'rifah. Maksudnya siapa? Ya Muhammad, bukan Zaid. Apakah ketika saya mengatakan ja'a Muhammad, maksudnya adalah yang datang itu Zaid? Bukan. Pasti yang datang itu siapa? Muhammad, bukan Zaid. Faham ya? Berarti Muhammad itu adalah isim ma'rifah. Karena sudah ditentukan siapa? Muhammad. Wahiya sittatun. Dan isim ma'rifah itu ada 6. Yang pertama, ad-dhamiru. Wal'alamu wasmul isyarati walismul mausul ya. Wal ismul mausulu wal mu'arrafu bi alif wal lam wal mudhafu li wahidin minha. Jadi dhamir alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ditambahi alif dan lam, isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Beliau menyebutkan ta'liq di bawahnya, wa baqiya min anwa'il ma'arifi, dan masih tersisa dari jenis isim yang ma'rifah, an-nakiratul maqsudatu fi babil munada, yakni nakira maqsudah. Di dalam bab al-munada itu ada isim nakirah tapi maqsudah, dan ini adalah ma'rifah. Nahwu ya talibu ajib, ya talib ajib. Maksudnya talib ini siapa? Talib yang dituju, talib yang ditanya, ya tidak? Berarti ini ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah karena dituju, dimaksud fulan. Meskipun namanya enggak kelihatan, tapi yang dituju fulan, berarti itu sudah ditentukan muayyan, berarti dia isim ma'rifah. Idza kunta turidu wahidan muayyanan, jika kamu ingin suatu talib yang kamu tuju. Wa la'allahu tarakahu, mungkin saja Ibnu Hisham itu sengaja meninggalkannya, li'annahu sayadkuruhu fi babihi, karena hal ini itu akan disebutkan pada babnya, pada bab al-munada. Naam. Nah, sekarang saya sebutkan tambahan faedah untuk menutup pembahasan an-nakiratu wal ma'rifah, yakni tentang urutan isim nakirah dan urutan isim ma'rifah. Isim apa yang paling nakirah itu? Isim yang paling mungkar, yang paling nakirah itu apa? Dan isim yang paling ma'rifah itu apa? Serta urutannya. Yang pertama, nakirah terlebih dahulu. Isim yang paling nakirah. Isim yang paling nakirah pertama itu adalah syai'un. Syai'un. Sesuatu. Apa ada yang lebih nakirah dari sesuatu? Hah? Sesuatu itu mencangkup segalanya, ya tidak? Ya tidak? Ya, baik itu yang maujudat atau makdumat, ada ataupun tiada, tersebut ataupun tidak tersebut. Ada yang lebih nakirah dari syai'? Enggak ada. Karena syai'un itu adalah isim yang paling nakirah. Syai'un, sesuatu. Kemudian setelahnya adalah jauharun. Jauhar. Ini kalau didefinisikan di bahasa Indonesia, ya mungkin yang lebih dekat adalah materi. Suatu materi. Atau partikel. Atau atom. Ataupun apapun itu. Yang jelas itu adalah sesuatu yang menyusun suatu benda. Suatu yang menyusun suatu benda. Seperti anta ya si Akmal, anta jauhar. Anda adalah jauhar. Kenapa? Karena Anda adalah sesuatu yang tersusun dari materi. Ya tidak? Kalau Anda bukan jauhar, maka Anda tidak kelihatan, enggak ada. Karena Anda kelihatan, terlihat, nampak jelas, maka Anda jauhar. Jauhar itu adalah sesuatu yang tersusun dari apa? Materi. Kemudian setelahnya jismun. Badan. Anggota badan. Kemudian yang setelahnya adalah hayawanun. Apa hayawan di sini? Hah? Sesuatu yang hidup. Bukan binatang. Sesuatu yang hidup, hayawan. Jadi hayawan itu adalah sesuatu yang hidup. Dan wasaf bil hayawan itu adalah wasaf yang mulia. Makanya kalau ada orang yang bilang anta hayawan, itu jangan marah. Anta hayawan ya rojul. Kamu adalah orang yang benar-benar hidup wahai rojul. Ya masya Allah. Ya. Anta hayawan. Now. Karena hayawan itu maksudnya adalah apa? Sesuatu yang hidup. Bukan hewan. Bukan. Nah. Idan anta hayawan. Nah. Thumma insan, kemudian setelahnya adalah insan. Kemudian setelahnya adalah rojul. Taib. Atau yang semakna ya. Jadi itu urutannya. Isim yang paling nakiroh. Ya, dari syai, jauhar, jismun, hayawan, insan, dan rojul. Sekarang urutan isim ma'rifah. Urutan isim yang paling ma'rifah. Isim yang paling ma'rifah itu adalah lafdul jalalah Allah. Itu isim yang paling ma'rifah. Lafdul jalalah Allah. Gak ada yang berani bilang ada yang lebih ma'rifah daripada Allah. Karena Allah itu adalah lafaz yang pasti menunjukkan zat al-wajibul wujud. Zat yang maha ada, yang pasti ada, zat yang maha kekal, yang hidup terus menerus mengurusi makhluknya, zat yang kita sembah, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, yang menghidupkan, mematikan, yang menciptakan, dan mengurus alam semesta. Kemudian setelahnya adalah dhamir mutakallim. Kemudian setelahnya dhamir mukhatab. Kemudian setelahnya baru alam. Isim alam. Kemudian setelahnya dhamir ghaib. Kemudian setelahnya isim isyarah. Kemudian setelahnya munada, sesuatu yang dipanggil. Kemudian setelahnya isim mausul. Kemudian setelahnya isim yang ditambahi alif dan lam. Kemudian setelahnya adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Isim yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Jadi itu adalah urutan dari isim yang paling ma'rifah. Pertama lafdul jalalah. Kemudian dhamir mutakallim. Kemudian dhamir mukhatab. Kemudian isim alam. Kemudian dhamir ghaib. Kemudian isim isyarah. Kemudian munada. Kemudian isim mausul. Kemudian isim yang ditambahi alif dan lam. Kemudian isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Adapun kalau kita urutkan yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi dan juga Ibnu Malik rahmatullahi alaihi, bahwasanya yang pertama itu apa? Yang disebutkan enam tadi apa? Yang paling pertama itu dhamir. Kemudian isim alam. Kemudian isim isyarah. Kemudian isim mausul, kemudian yang diidhofahkan kepada alif dan kemudian isim yang ada alif dan lam, kemudian yang terakhir isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Itu urutannya. Ya, dan isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah ini kedudukannya sama persis seperti yang diidhofahkannya. Kalau dia diidhofahkan kepada alam, berarti urutannya itu seperti yang diidhofahkan kepada alam, kecuali ya, ada yang dikecualikan jika dia itu diidhofahkan kepada dhamir. Isim yang diidhofahkan kepada dhamir itu kedudukannya tidak seperti dhamir, tapi kedudukannya seperti isim alam. Dan isim yang paling ma'rifah apa tadi? Lafdul jalalah. Taib. Sebenarnya ada satu alamat lagi yang belum disebutkan, yakni satu alamat lagi, suatu isim itu dikatakan nakiroh apabila isim tersebut bisa diawali dengan rubba. Rubba, kata rubba. Ya. Jadi suatu isim bisa disebut dengan nakiroh apabila dia bisa diawali dengan kata apa? Kata rubba. Idhulu rubba alaihi, Maka kalau bisa diawali dengan rubba, itu isim apa? Nakiro. Seperti rubba rojulin, rubba sa'imin laisa lahu haddun indallahi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun di sisi Allah kecuali lapar dan dahaga. Taib insyaallah ta'ala kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai isim-isim yang ma'rifah yang dijelaskan oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Peace, well.